بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita lanjutkan masih di hadis bayana Rasulullah sallam ala sam'i wa ta'ah fil usr wal yusr. Tinggal di penghujung hadis yang belum kita bahas kemarin, sampai ucapan Syekh Utsaimin rahimah ta'ala, wa minal umur allati yahmiluha kathiru minan nas annahum la yahtarimuna a'rad walatil umur tajidu faakihatal majalisihim نسأل العافية وال ويتوب علينا وعليكم أيتكلم في أعراض ولاة الأمور pembahasan kita kemarin yang terakhir adalah termasuk perkara yang kita lalai banyak menggampangkan, yaitu kita kurang menghormati kehormatan wulatul umur, baik ulamanya ataupun pemimpin. Bahkan seringkali pembahasan seperti ini menjadikan apa? Buah majlisnya. Perbincangan yang tersanding, yang kita merasakan asyiknya di dalam majlis, itu adalah membicarakan tentang a'rad ulatul umur. Tajidul an ba'dun nas himmahu idha jalasa fil majlis ma yasta'nis illa idha masakal alim minal ulama aw wazir minal wuzara aw amiril من الأمراء ولا من فوقه ليتكلم في أعراضه في عرضه في عرضه. Banyak terjadi sekarang ini di antara manusia kesukaannya, semangatnya itu ketika duduk di satu majelis belum merasa enak rasanya kalau belum berbicara tentang seorang alim atau seorang wazir, seorang menteri atau pejabat-pejabat pemerintah, bahkan seringkali ke pucuk pemerintah atau pucuk penguasanya. Ini menjadi suatu kebiasaan. Wa hadza ghairu sahih. Waqad qala Nabi alaihi salatu wasalam kalimatun jami'atun mani'ah jazahullah an ummati khairan. Ada satu sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang jami' mani', meliputi kalimatnya, ringkas tapi meliputi semua itu dan padat, isinya padat, yaitu man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya falyakul khairan, berkatalah dengan baik, atau kalau enggak bisa ya diam. Kalimat falyakul khairan aw liyasmut dihubungkan dengan iman kita kepada Allah dan yaumul akhir, karena berucap, kalau tidak, yang kita ucapkan tidak bukan termasuk kebaikan, maka akan berpengaruh kepada akhirat kita. Maka yang Rasulullah alaihissalatu wassalam sampaikan kepada kita dalam hadis ini, man yu'min billah wal yawmin akhir fal yakul khairan, hendaknya berkata baik. Kalau enggak bisa, ya diam saja lebih baik. Ini adalah nasihat dari Rasul alaihissalatu wassalam. Wal ajab ana ba'dun nas min ahli din law aradat ayatakallam fi shakhsin adi minan nas qalu la taghtab hadha haram. Yang mengherankan lagi, sebagian orang yang katanya menisbahkan dirinya ahli din, artinya ibadahnya bagus, memegang teguh agamanya, kalau ada orang mau berbicara tentang temannya atau saudaranya atau menghibai orang lain, pasti dia nasihati, enggak baik loh, itu ribah, dosa loh, enggak benar loh, jangan kau lakukan, itu dosa, dosa besar, jangan menghibai, jangan menghibah. Padahal ini berbicara tentang seseorang. Lau aradta an tatakallam fi shakhsin adi minan nas qalu la takhtab hadha haram. Kamu dinasehati bahwa ghibah itu tidak baik dan dosa. Kalimat ini bagus, benar. Lakin lau takallamta fi wahid minal wulatil umur takayyafa ma'anahu fi ghairi wulatil umur ma yarda ayatakallam ahad fi irdi ahad indahu. Lakin fi wulatil umur yara ana hadza la ba'sa bihi. Anehnya, kalau tadi berbicara tentang seorang, dia mengatakan tidak boleh menghibai, itu haram. Anehnya, kalau engkau berbicara tentang salah satu dari penguasa, maka tentang bagaimana dia, apa yang telah berbuat, mengecewakan dan sebagainya, maka dia tidak berbicara, bahkan terlibat di situ. Dia menganggap perkara ini bukan perkara yang ada masalah. Justru dia malah terlibat di dalam pembicaraannya. Sementara ketika berbicara tentang orang biasa, sementara ketika berbicara tentang orang biasa, maka dia tidak ridho. Dia katakan ini adalah perbuatan riba. Akan tetapi ketika berbicara menghibai ulatul umur, dia ikut asyik berbicara, ikut terlibat di dalamnya. Ini yang kata Syekh, termasuk sesuatu yang mengherankan. Wal ajab ana ba'dun nas min ahluddin law aradta ayatakala fi shakhsin adi minan nas qalu la taqtab hadha haram. Lakin fil walatul umur yara ana hadha la ba'sa bihi. Ini yang mengherankan Syekh Utsaimin rahimahutaala. Orang berbicara tentang masyarakat, tentang kawannya, menghibai mereka, jangan, haram. Tetapi ketika menghibai walidul umur, dia mengatakan la ba'sa bihi. Wa hadhi masala murad biha kathir minan nas. Wa hadhi masala murid biha kathir minan nas. Wa ana a'tabiru marad, nas'al Allah an yu'afina wa iyyakum min hadha ad-da' ibtuliya bi katsiran minan nas. Masalah ini penyakit yang banyak diderita oleh manusia. Kondisi seperti ini banyak menimpa orang. Maka saya katakan, kata Syekh, ini penyakit ini, orang sakit. Semoga Allah SWT jaga kita, Allah berikan kesehatan kepada kita dan kalian semua, karena kondisi seperti ini adalah kondisi penyakit. Dak. Yang ibtulia bihi kathiro minan nas, banyak menimpa orang. Bahkan tadi saya katakan menjadi buah bibir perbincangan tentang hal ini. Bahkan untuk mengisi kekosongan pembicaraan, banyak orang asyik membahas masalah ini untuk masuk ke perkenalan atau pembincangan yang lainnya. Walau anna nas kaffu alsinatahum wa nasahu ulatul umur ulatu umurihim wala aqul asqut al khata, lakin uktub li ulatul umur uktub kitab in wasala hadha huwa al matlub wa idha intafa'u bihi hadha ahsan wa idha lam yantafa'u bihi fal ithm alaihim. Kata Syekh Ta'ala, kalaulah manusia berhenti jaga lisannya ini, ditahan, kafu arsinatahum, jangan biarkan lisan ini terus menerus berbicara tentang ulatul umur. Nasahu ulatul umurihim, kalau kamu lihat ada kesalahan pada mereka, beri nasihat. Bukan aku katakan diam atas kesalahan-kesalahan mereka. Kalau kamu punya kesempatan, punya kemampuan untuk memberi nasihat, lakukan. Bukan kita harus diam dengan kesalahan mereka. Uktub liwulatil umur, tulis kalau kamu mampu. Misalkan bisa, kira-kira akan sampai, tulis. Tulis apa yang kamu mau. Kalau sampai, maka itu yang kita kehendaki. Uktub kitab in wasala hadha huwal matlub. Wa idha intafa'u bihi hadha ahsan. Kalau dia mengambil manfaat dari tulisanmu, maka itu baik. Kalaupun tidak, fal ism alaihim. Kamu sudah selesai menjalankan tugasmu. Kamu telah selesai menjalankan tugasmu, yaitu memberi nasihat ulatul umur. Tidak kowar-kowar di luar. Tidak berbicara yang jelek di luar, tetapi sampaikan nasihatmu dengan baik dan sopan. Kalau diterima, alhamdulillah, dan itu kebaikan. Kalaupun tidak diterima, maka dosa atas mereka, engkau telah berlepas diri dari masalah itu. Idza kana khata sahihan wa idza lam yasil ilaihim fal ism ala man mana'ahu anhum. Kalau tidak sampai nasihatmu kepada dia karena ada yang menahannya, maka dosanya atas mereka yang menahan itu. Sekarang ada tersisa dari hadis yang sedang kita baca kalimat yang terakhir, yaitu qalu radhiyallahu anhu fi ma bay'u alaihi nabi sallallahu wa an naqulu bil haqqi aina ma kunna, yaitu kalimat ketika atas bai'atnya agar kami berkata, dan kami akan berkata, sesungguhnya kami akan berkata dengan ucapan hak dimanapun kami berada. Di antara bayatnya adalah kami akan berbicara al-haq, berbicara kebenaran dimanapun kami berada. Yakni annaqumu bil haqqi alladhi huwa dinul Islam wa syara'ihu al-idham aynama kunna. Kita akan berbicara tentang al-haq dan kita akan berbicara tentang syariatnya yang agung dimanapun kita berada. Itu makna bai'at annaqulu bil haqq aynama kunna. Bicara tentang agama ini, dinul Islam, dan juga syariatnya. Ya'ni fi ayyu makanin, sawa'an fil balad, au fil bar, au fil bahr, au fi ayyu makanin. Dimanapun, kita akan bicara tentang al-haq. Apa itu al-haq? Yaitu Islam dan syariat-syariatnya. Dimanapun, kita akan berbicara masalah itu. Baik di negeri ataupun di daratan, di lautan ataupun di mana sajalah. Sawa'an fi biladil kufur au fi biladil Islam. Baik kita di negeri kufur ataupun di negeri Islam, tetap kondisi kita seperti itu. Karena ada manusia, sebagian manusia ketika di negeri kufur dia merasa merdeka. Ah, sekarang saya di negeri kufur, maka saya harus menyesuaikan diri. Maka dia menyesuaikan diri dengan adat-adat mereka, adat-adat kekufuran, adat-adat yang penuh kemaksiatan. Banyak muslimin ketika sampai di negeri kufur, mereka melakukan dirinya seperti mereka, orang-orang kafir. Na'udzubillah. Maka dengan bai'at ini, hendaknya kita ada di atas al-haq dimanapun kita berada. Nakumu bil haq aynama kunna. Kita tegakkan al-haq dimanapun kita berada. La ta'khudna fillahi lawmata la'im. Kita tidak peduli, tidak mengambil hati atas ucapan-ucapan orang ketika kita di atas kebenaran. Yakni la yuhimuna idza la mana ahad fi dinillahi li annana naqulu bil haqq. Artinya kita tidak peduli, tidak penting bagi kita, tidak peduli apapun yang orang katakan ketika kita di atas agama Allah, ketika kita di atas al-haq. Sebagai bentuk ujian kita, ketika kita berpegang teguh di atas agama, pasti akan datang ucapan, pasti akan datang apa? Pembicaraan-pembicaraan, pasti akan datang kritikan-kritikan terhadap kita ketika kita ada di atas al-haq. Famatsalan law arada al-insan ayyatabbik as-sunnah yastankiruha al-amah. Contohnya ketika seseorang akan menegakkan sunnah, maka apa yang terjadi? Orang semua akan berbicarakanmu. Ketika kamu menegakkan sunnah, maka pasti akan datang orang berbicara menentang kamu dan mengatakan tentang apa yang kau lakukan. Fa inna hadza istinkar la yamna'u al-insan min ayyakumu bi hadhihi sunnah. Maka ucapan-ucapan orang atas perbuatanmu di atas sunnah itu hendaknya tidak menghalangi kamu menegakkan sunnah itu. Kan banyak contoh, misalkan ketika kita mengenakan jenggot, kalau kamu berjenggot karena sunnah, pasti akan datang ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan orang. Ya, ada yang mengatakan kayak orang tua, ada yang mengatakan kok glopot kotor begitu, ada yang mengatakan ini dan itu semacamnya, teroris dan sebagainya. Sementara kalau kamu jenggoten, tapi yang kamu tiru adalah bintang-bintang film atau pemain musik, maka tidak akan diucapkan ucapan itu kepadamu. Bahkan yang lebih nyeleneh sekalipun, jenggotnya dikepang, tidak dimasalahkan orang-orang. Bahkan dikatakan, nyentrik banget, hebat banget, keren banget. Kalaupun kucir yang di belakang, dulu sempat rame-ramenya kucir, apa indahnya kucir? Tetapi karena itu ngikutin tren, maka itu dianggap sesuatu kemajuan. Sementara ketika seseorang menjalankan sunnah, contoh tadi jenggot, maka siap-siaplah untuk dikata-katain sama orang. Ketika kalian berusaha untuk tidak isbal, maka pakaian kalian naikkan ke atas karena takut isbal. Apa yang terjadi? Ucapan manusia segitu ramenya. Ada yang mengatakan kayak kebanjiran, ada yang mengatakan pakaiannya kurang, ada yang mengatakan sak macemnya. Sementara ketika seseorang pakai celana yang 3/4 karena tren, tidak masalah. Perempuan pakai pakaian di atas lutut, tidak masalah. Inilah kondisi perbedaan ujian ketika seseorang di atas sunnah dan ketika seseorang di atas hawa nafsu. Maka sudah menjadi kemestian, kalau engkau ingin menegakkan agama Allah, maka yang harus kita perhatikan yaitu tidak memperdulikan omongan-omongan orang. Fanadrib hadhil masalan taswiyatus shufuf fi shalatil jamaah. Syekh rahimahullah taala memberi contoh tentang taswiyatus shufuf. Ketika seseorang dalam salat meratakan saf, itu sudah kemestian. Fa inna taswiyatus shufuf min tamamis shalah. Diriwayat lain min iqamis shalah. Meratakan saf itu adalah merupakan kesempurnaan dari salat. Maka meratakan salat harus kita lakukan, dan itu kewajiban bagi sang imam untuk menegur makmumnya ketika di dalam sholatnya, ketika memulai sholat tidak rata. Aktsarul awam yastankiru idza qala al imam istau. Kebanyakan orang awam mengingkari perbuatan ini, kondisi ini. Awam mengingkari ketika seorang imam istau atau ngatur, itu yang sana mundur lagi dikit, sana maju lagi, sana. Itu merasa tersinggung. Ini di kondisi awam. Sementara ratanya shaf salat termasuk dari kesempurnaan salat. Dan ada syaddul khalal. Lah yang perlu diperhatikan thalabul ilm di tempat ini, seringkali untuk meratakan shaf ataupun mengisi shaf depan itu banyak diabaikan. Mungkin karena sudah banyak yang lupa, kemarin 2 tahun kita tidak rapat sholat, maka banyak yang abai. Tolong kalau ada kosong, hendaknya cepat yang di belakang maju atau yang samping merapat. Lalu yang kedua, nampak banyak pula di tempat ini kadang kaki direntangkan melebihi dari bahu. Rentangan kaki melebihi bahu sehingga tidak rapat. Sehingga antara satu orang dengan orang lain tidak rapat. Maka ini bukan sunnah. Hendaknya rentangan kaki itu sejajar dengan bahu. Sehingga cukup. Antum bisa lihat di beberapa shaf tempat kita ini. Ada misalkan shaf yang harusnya bisa buat 5 orang misalkan. Itu cuma 4 orang. Kenapa? Karena mereka melebarkan kakinya. Bahkan kalau ada geser, dia tidak mau geser kakinya. Yang satu geser, misalkan ke kiri, kaki kanannya tetap, sehingga tambah panjang, tambah lebar. Yang seharusnya bisa masuk satu orang lagi terhalang, sehingga saudaranya tidak bisa mendapatkan afdoliyah shaf yang lebih depan lagi. Nah, lah di awam dikatakan oleh Syekh, kalau ada imam yang istau wa ja'ala yanzur ilaihim wa yaqulu taqaddam ya fulan ta'akhir ya fulan atau ta'akhir imam ala dukhulil fi shalah hatta tastawi sufuf yastankiruna hadza yaghdabuna minhu. Ketika imam mengatakan maju, sebelum mundur, atau kadang imam masuk memulai sholat itu terlambat. Kenapa? Karena sedang ngatur shaf. Shaf pertama sudah rapat ya, rapat dan rapi, maka dia ngatur yang kedua, yang ketiga, sehingga terlambat, agak lama memulai sholatnya. Banyak kalau di tempat awam itu diingkari kondisi seperti ini. Mereka mengingkari, lama banget sih, rewel banget sih imamnya dan sebagainya. Lah, sampai ada yang marah. Bahkan di beberapa tempat terjadi seorang imam ketika menegur makmumnya, mas maju dikit mas, mas mundur dikit mas, itu dipendelii sampai diajak berantem. Lah, seorang imam harus berhati yang besar, tidak melayani keributan itu. Yang penting dia sudah berusaha mengaturnya. Lah, kalau imamnya yang emosian, ya jadi sudah habis sholat pulang berantem. Nah, hatta inna ba'dhum qila lahu marrah min al marrat ya fulan ta'akhir innaka la tuqaddim. Faqala min al ghadab wa zajar in syi'ta tala'ta min al masjid kullahu wa khaliitahu lak. Sampai-sampai ada di antara manusia yang ketika ditegur karena marahnya, maka sudah semua buat kamu semua, biar tinggal kamu sendirian di sini. Karena jengkel, diomong, diatur shofnya, dia marah-marah karena tidak siap, tidak mau diatur. Famithal hadza la yanbaghi lil insan an ta'khudahu law matala'in fillahi bal yasbir yumarrin nas ala sunnah. Kalau ada kondisi seperti ini, jangan dimasukkan hati, jangan merasa di dalam hatinya itu sesuatu, sabar. Bahkan yang harus kita ajari orang itu untuk menerima sunnah. Bagaimana orang itu bisa menerima sunnah? Wanas idza tamarranu ala sunnah akhadu 'alaiha wa hanat 'alaihim. Orang kalau sudah diajari, sudah terbiasa dengan sunnah, dididik dengan sunnah, maka mereka akan menerimanya dengan senang hati, bisa menjalankan. Contoh tadi, kalau soft orang belum bisa menerima, ya jangan langsung main tembak, main kasar. Tetapi coba setelah itu adakan pendekatan, diajak bicara baik-baik, ajari tentang sunnah, atau kalau pas ada kesempatan untuk mengisi ta'lim, sampaikan apa itu sunnah, bagaimana sunnah shaf dalam sholat, dalil-dalil dikeluarkan. Maka dengan itu orang akan punya ilmu. Setelah orang punya ilmu, ketika diajak untuk menerapkan, insyaallah mereka akan menerima dengan baik. Intinya perlu adanya pengajaran, perlu adanya pelatihan, perlu adanya ilmu, dibimbing orang kepada as-sunnah. Walakin idza ra'a anna ha'ula'il awam jufa jiddan, fa fi hadzal hal yanbaghi an yu'allimuhum awwalan hatta tastaqir nufusahum wa ta'alluf sunnah idza tabaqat fa yakhsu bidzalikal khair. Kalau kita dapati ada orang yang memang keras gitu, dalam kondisi ini hendaknya kita ajari dia. Yang pertama kita ajari dulu dia tentang sunnah, agar sunnah itu masuk ke dalam kalbunya, dia paham, punya ilmu tentang hal itu. Lah, kalau sudah punya ilmu, dia merasa sudah suka terhadap sunnah, bisa ketika diterapkan dia bisa menerimanya. Dengan demikian akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa min dzalika aidan anal ammah yastankiruna sujud sahu ba'da salam. Wal ma'lum anna sunnah waradat bihi idza kana sahwi an ziyadah aw an syaq mutarajih bihi ahad at-tarafain fa innahu yusjad ba'da salam la qabla salam. Termasuk dalam perkara yang banyak diingkari adalah sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Sujud sahwi ada yang sebelum salam dan ada yang setelah salam. Artinya ada sunnah dan sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Kapan itu masuk dalam sunnah? Kalau sujud sahwi dari ziyadah, kita sholat isya 4 rakaat, kamu melakukannya 5 rakaat, kata Syekh Utsaimin, maka ini termasuk perkara yang harusnya salamnya kapan? Sujud sahwinya kapan? Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru sujud sahwi 2 kali, terus baru salam lagi. Aw an syak mutarajjih bi ahad tarafaini, atau ketika kita ragu, yang kamu yakin salah satunya yang benar, yakin. Fa inna yusjad ba'da salam la qabla salam. Ini pendapat, ya. Ini pendapat. Untuk masalah ini ada khilaf. Pembahasan ini pembahasan yang harusnya panjang. Yang jelas Syekh sedang mau kasih contoh, ada sebagian orang mengingkari perbuatan sujud sahwi ba'da salam. Rasul pernah melakukan kapan? Ketika Rasul sholat yang 4 rakaat terus 2 rakaat salam. Maka ketika ditegur oleh sahabatnya, apakah ada wahyu atau ada kekeliruan? Maka setelah itu ada kekeliruan, maka Rasul lanjutkan yang 2 rakaat, lalu sujud ba'da salam. Wallahu a'lam. Yang jelas masalah ini termasuk perkara yang ada khilaf di dalamnya. Kita lanjut. Wa kadzalika aidan fi ma yata'alaq bis-sidq fil muamalah. Contoh yang ketiga yang saya sampaikan di sini yaitu yang hubungannya dengan kejujuran dalam muamalah jual beli. Ba'dhu nas idza akhbara insan bima 'alaihi al-amr bihasab al-waqi' qalu hadza wasawis. Sebagian orang ketika dikabarkan oleh orang lain atas sesuatu masalah disebutkan apa adanya, misalnya mau jual, diterangkan ini kondisi seperti ini loh, ada cacat di tempat ini, di tempat ini, di tempat itu, maka orang yang berbuat seperti ini dikatakan ini orang was-was ini. Ini enggak waras ini, enggak sehat ini orang. Sudah jual aja. Orang juga tahu, orang juga punya ilmu. Mereka katakan walaisa bilazim an u'allima an-nas bi kulli syai. Misalan aib fil sil'ah. Tidak suatu kelaziman engkau mengajarkan, engkau ngasih tahu orang terhadap aibnya dari segala sesuatunya. Misal engkau mau jual barang dagangan, engkau terangkan segala sesuatunya dari barang daganganmu itu. Qalu hadza sahl wan nas yuridunahu. Ini perkara gampang, orang juga sudah ridha. Wal wajib anal insan yattaqiyallah azza wa jal wa yaqum bil adl wa yaqum bil lazim. Maka Syekh mengasih nasihat, walaupun banyak orang berbicara seperti itu, wajib atas seseorang untuk tetap bertakwa kepada Allah, untuk menegakkan keadilan, untuk melakukan apa-apa yang lazim, apa yang harus dia lakukan. Wala ta'khudhu fillahi laumata la'im. Enggak perlu pedulikan ketika engkau berada di atas jalan Allah, enggak perlu diperhatikan, enggak perlu diambil hati ucapan-ucapan orang-orang itu. Perlunya sabar. Kalau urusan jual beli, memang ujian kita lebih berat lagi. Kondisinya jauh lebih berat daripada yang lain karena hasrat diri kita untuk mendapatkan keuntungan itu hadir ketika itu. Walakin kama qultu awwalan idza kana inda amah jafa fal ahsan ayyuballighum syara' qabla an yutabbiq. Yang terbaik kalau kondisinya di masyarakat itu berat untuk menerima yang kondisi seperti itu, yang terbaik adalah sampaikan dulu syariat sebelum kita menerapkannya. Seringkali kita menerapkan sebelum syariat itu sampai kepada mereka, mereka ingkar terhadap syariat itu. Maka yang terbaik sampaikan syariat, kemudian baru diterapkan. Min ajl ayyahdi nufusahum. Dengan demikian jiwa mereka bisa menerima. Idza tubiqa syara' ba'da dzalika idza hum qad hasala indahum 'ilminhu wa lam yahsul minhu nufur. Sehingga ketika diajarkan dulu syariatnya, jiwa ini menerima. Ketika diterapkan syariat itu setelah adanya ilmu, maka mereka pun tidak akan mengingkari, tidak menolak. Naam. Inilah ikhwan fillah azaniyallahu wa iyyakum tentang hadis yang cukup panjang syarahnya dari Syekh, yaitu hadis bayana Rasulullah sallam ala sam'i wa ta'ah fil usr wal yusr wal mansat wal makrah wal athar alaina wa ala alla nunazi al amr ahlahu ila antaraw kufron bawahan indakum minallahi ta'ala fi burhan. Wa'ala annakul bilhaq aynama kunna la nakhafu fillahi laumatala'im. Ini dari apa masuk bab amal ma'ruf nahi al-munkar, masuk ke bab amal ma'ruf nahi munkar. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, apa yang benar, apa yang ada pada syariat, kita menerapkannya, maka itu termasuk dari bagian dari amal ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.